Suro-suro pasal ampa. Tempo i Petrus bo Yohanes dan notesa katau dea, naratamo barasa kuyambaa to panggeni agama, balengga to pojaga sapom pepue, ante tau-tau to saduki rijai ira. Naraumpuu ira, sabana i Petrus bo Yohanes nompatuduki katau dea, Yesus natuvu baling garika matena. Pepatuduki etu nompakanoto to mate, kana matuvu bali. Etu sabana ira nombasoko romba'a suro etu. Pade nan juaraka ira romba'a riara tarunggu. Tapi tempo etu navengimo. Da apa namala ira ratangara. Jadi i Petrus bo Yohanes nita amaka risetu sampe nailempa dondona. Naupa ivetu tau-tau tonangepe pepatuduki nusuro-suro etu panea. Nadea tonompara saya ipue Yesus. Jadi nantambaimo kadean topom para saya ipue Yesus sampe nitasere limanjobu mbaana. To nailena, to panggeniaka agama Yahudi, to tua totuan to Yahudi, ante guru-guru agama, nasiromu ringata Yerusalem. Ira nasiromu ante balenga to panggeni agama, to nosangaka ihanas. Nosangganinggani ante ikayafas, Yohanes, Alexander, bosan pesuvuntanina balenga to panggeni agama. Sangga nasiromu mo ira, i Petrus bo Yohanes, nikeni nanti ngayo ira pura-pura. Pade nompamula mo ira, nomparesa i Petrus bo Yohanes ante nikutana. Iveno komi nompakabelo to punggu ei, ante barakan wapa, atau ante kuasa isema komi nompakabelo ia. Pade nesono mo i Petrus ante kuasa ngarijai, nosa nagasa nu alatala. Uma-uma, to panggeniaka to dea pada totua-totua ngata. Kami ini tangara komi vei-vei, sabana po via kami nantulungi samba to punggu. Pada sabana komi, madota manginjani ante barakan wapa, kami namala nampaka belo to punggu ei. Jadi ala ranjani komi, pada pura-pura to Israel vou, kami mangulika komi, tau ini pakabelo mo, pada ia nekanggore ringayo komi pura-pura, sabana barakan gari jai Yesus Kristus to Nazaret. Komi nombapaku ia ri kayu parika sampai ia namate, tapi ala tala nempaka tubu bali ia ngari kamatena. Yesus etu mo, to nipatuju ri tesa rera buku nagasa to nanguli ivei. Vatu to nitajakan topo via sapo, vatu etu mo to najadi palom pondasi to neliung garoso. Aga Yesus etu mo, to namala mumpaka salama manusia, sabana rinjumbangu dunia, da aria samba antalina, to nipaka tantu ala tala, mumpaka salama kita, aga Yesus mboto. Tempo topo libu etu, nanggita kabia i Petrus bo Yohanes notesa, pade nikita ira romba asuro etu, aga tau-tau to naede katuvuna, da ano sikola nalanga, nogumamo ira pura-pura. Pade nanotomo ka ira, romba asuro etu topom para saya ipue Yesus. Topo libu etu madota membasa puaka kabaraka tonika via i Petrus bo Yohanes, tapi daa namala sabana topunggu toni pakabelo etu naria nekanggore ringayo ira nosangganinggani ante i Petrus bo Yohanes. Jadi ira nompakau romba asuro etu rakenim pesuvum pakarisa balikuna sampalai. Pade nusimpe kutanamo ira samba abo samba a. Nuapar po vieta katau romba ei? Na notomo ka pura-pura tao tone to oringata Yerusalem, sangele kabaraka tona betena nipo via ira romba a. Da mamalara sapu ta kajadia itu. Tapi ala kareba ei ne matolele sampe makavao rejain tau pura-pura, kamai kita memparangga ira romba'a ala ne mana ira mutesa katau-tau ante sanga Yesus itu. Naopu etu, ira numpukio bali suro romba'a pangane pada niuli ira. Ne emanan toto komi mutesa atau mempatuduki tau ante sanga Yesus. Tapi ne sonomo i Petrus bo Yohanes. Pakatantu komi mbotomo, nuapa tolakono nari arampang kita ala tala. Mantuki parenta komi, atau mantuki perintah Allah Ta'ala. Kami ei, da anamala menonto motesa. Evan wapato nikita pada niepe kami mboto. Naopu etu, topo libu etu nomparangga vo umo romba asuro etu. Tapi kau puna nikabasaka iramo. Da antoto nirata ira jala membasuku i Petrus bo Yohanes. Sabana pura-pura tau nanto ia to ia alatala ngari kabaraka to nikavia ira etu. Nogu mampu ira pura-pura, sabana to punggu to nipakabelo etu nelabi patampulumpae mo umuruna. Naopu i Petrus bo Yohanes nikabasaka, nanjilimo ira rijai roa-roa ira. Narata parisetu, nitesa ira karoa-roa iramo, tevai-tevai nu balenga-balenga, to panggeni agama, boto tua-totuan to Yahudi, rijai ira rombaa. Sangga niepe roa-roa ira tesa etu, nekakaimo ira pura-pura kapue alatala anteno saungurara. Neuli ira? Pue, komimo tonom pajadi langi bodunia, botasi pada pura-pura isina. Ante kuasa ngari jai nosamu, batuamu i Daud, totua kaminggolu nomba boto i vei. Tau-tau da'a to Yahudi narau, pada tau-tau to Yahudi no viania anu da'aria gunana. Magau-magau ri dunia nasiromu, pada pura-pura to panggeniaka ngata no songurara, mangeva ipue, bo magau to mempakasalama to nipelisina. Oh pue, tesang garijai Daud ei, puumpu nipakadupamu. Sabana da apanasae, ringata ei, magau Herodes pada Pontius Pilatus, nasiromu ante tau-tau da ato Yahudi, pada tau-tau to Yahudi, patuju ira mangeva ipue Yesus, batuamu tonagasana, toni pelisimu, majadi magau to mempakasalama. Ira nasintuvu mempatesi ipue Yesus. Tapi kakonona, toni kavia ira nompakadupa, nuapa toni pakatantu munggari pamulana. Etu pura-pura na jadi, nantuki kuasa bodota mumboto. Jadi ni perapi kami pue. Kita mopovia ira nomparangga kami. Ravaika kami kuasa, ala kami mamala motesa ante mabia, mempatolele tesam. Popo kita kuasa mupue, ala kami mamala mempakabelo tau-tau na jua, pada movia kabaraka butandai, toni poguma ante kuasa ipue Yesus, batua mutona gasana etu. Naopu irano sambaya ka ipue ivetu, sapo nikasiromu ira etu nogoya, pada ira pura-pura naponu ante nosa na gasanu alatala. Naopu etu, nalau mo ira nompatolele tesanu alatala ante kabiarara. Pura-pura to pompara saya ipue Yesus etu, natuvu no saungu rara, pade no saungu pekiri. Da aria samba arita tongo ira etu, nangulim barambarana anu namboto. Tapi nuapa pura tonaria ante ira, etu nipake iram pasangganinggani. Ante kuasa nabete, suro-suro ipue Yesus, nompatolele kareba tonanguli Yesus natuvu bali. Pade ala tala nombavai ka ira pura-pura rasinadea. Da aria samba anggarita tongo ira etu nakura nuapa-nuapa. Sabana ira tonaria tanana baranaria sapona nipo balu ira etu pade oli nutana bara sapo etu nikeni ira rijai nusuro-suro. Doi etu nibagi-bagi suro-suro ka isema-sema tonaria paraluna. Ivetu vo'u tonika via Yusuf sambaa to Levi ngari Levu to Siprus. Ia nidae nusuro-suro i Barnabas tonaria batuana. Tonompaka voe rarantau. Yusuf etu nompo balu tanana pade doi etu nikeni nivaina ka suro-suro ipue Yesus.